Sejarah silam ibarat arus mengalir deras tiada terhalang bersama cahaya penyuluh Muhammad Rasul pilihan bersama cahaya penyuluh Muhammad Rasul pilihan sejarah silam ibarat arus mengalir deras tiada terhalang bersama cahaya penyuluh Muhammad Rasul pilihan bersama cahaya penyuluh Muhammad Rasul pilihan. Zaman berzaman silih berganti, kini dinmu ditinggal sepi. Tiada pembela, tiada pengganti dahaga, tiada terperi. Tiada pembela, tiada pengganti dahaga, tiada terperi. Sejarah silam ibarat arus mengalir deras tiada terhalang bersama cahaya penyuluh Muhammad Rasul pilihan bersama cahaya penyuluh Muhammad Rasul pilihan. Wahai pemuda dan juga pemudi, sambutlah lambaian din yang suci. Tidakkah kalian simpati kekasih ditinggal sendiri? Tidakkah kalian simpati kekasih ditinggal sendiri? Sejarah silam ibarat arus mengalir deras tiada terhalang bersama cahaya penyuluh Muhammad Rasul pilihan bersama cahaya penyuluh Muhammad Rasul pilihan. Wahai pemuda, wahai pemudi, telah lama dinmu menanti. Kembalilah, kembalilah menyahut seruan din yang suci. Marilah, wahai pejuang kebenaran, marilah bersatu di bawah panji Islam seiring sejalan maju ke hadapan. Hancurkan, hapuskan tagut kezaliman. Marilah, wahai pejuang kebenaran, marilah bersatu di bawah panji Islam seiring sejalan maju ke hadapan. Hancurkan, hapuskan tagut kezaliman. Tegakkan Islam atas keruntuhan, negara Islam matlamat perjuangan.